Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Henry tadi, ada satu korelasi yang sangat erat bahwa jika kaum muslimin sebagai katakanlah komponen terbesar dari masyarakat Indonesia ini benar-benar meneladani Rasulullah SAW menjadi rahmatan lil alamin, niscaya mereka akan sangat bertanggung jawab di dalam hal memperhatikan lingkungan hidup. Karena rahmat bagi alam semesta bukan hanya rahmat bagi umat manusia, tetapi bagi segala jenis yang hidup, yang hayati, yang ada di sekitar dirinya. Dan saya pikir kalau kita bicara tentang apa pemeliharaan lingkungan hidup, ya intinya itu yang sedang kita bicarakan kan. Bagaimana segala sesuatu yang memiliki unsur kehidupan itu mendapatkan perhatian yang semestinya gitu. Jadi boleh dibilang bahwa apabila setiap orang itu menjalankan fungsi sebagai rahmatan lil alamin, baru yang hal-hal tadi itu bisa dengan sendirinya berjalan ya. Ya, oleh karenanya sebenarnya saya kurang sependapat kalau kita membahas masyarakat madani dengan dalam konotasi yang selalu saja bersifat seolah-olah urusan politik ya, atau urusan hukum saja atau urusan sosial saja, tapi tidak terkait dengan urusan lingkungan misalnya. Karena sebenarnya masyarakat madani itu sendiri dikatakan dia madani karena dia memiliki apa namanya satu kualitas yang begitu apa namanya begitu baiknya, sehingga tidak ada sisi-sisi hak-hak dari siapapun atau apapun yang ada di sekitar dirinya yang terabaikan. Ya, tapi kalau dalam konteks Islam sendiri sebenarnya definisi atau madani itu bisa digambarkan seperti apa? Sebenarnya ini seperti yang kata Pak Henry tadi, ini juga tidak ada satu hal yang bisa dimutlakkan gitu. Karena ada yang misalnya bahkan mengkaitkannya sangat jauh dari segi sejarah, yaitu dikaitkan dengan istilah kota Madinah itu sendiri. Yang merupakan prototip ideal pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menata sebuah kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan segala kompleksitasnya dan berjalan dengan baik begitu. Nah, kalau memang kita kaitkan ke sana, berarti ini menjadi lebih jauh lebih menarik lagi gitu kalau kita mau bahas gitu. Nah, mungkin ini Pak Hendri, kalau kita melihat tadi 3 poin yang Bapak sampaikan, masalah pluralitas, kemudian toleransi dan asistensi. Ini kan suatu hal yang bisa jadi suatu kekuatan ciri khas, tapi juga sekaligus menjadi suatu kelemahan gitu. Kalau kita bicara misalkan salah satu contohnya pluralitas gitu ya, setiap orang ini kan punya perbedaan, setiap orang itu punya kekhasan masing-masing. Belum lagi kalau bicara eksistensi, artinya setiap orang ingin diakui eksistensinya begitu. Kemudian bicara toleransi begitu, setiap orang harus menghargai orang yang lain. Nah, kalau itu dikaitkan dalam konteks sekarang, kita bisa melihat misalkan seseorang misalkan bertindak gitu ya, dalam artian dalam konteks yang sesuai dengan keinginan dia, karena dia punya tujuan-tujuan tertentu yang dianggap baik. Nah, bagaimana kita bisa melakukan suatu hubungan yang baik juga dalam konteks masyarakat madani ini, kalau seandainya perbuatan itu ternyata dalam kacamata yang lain dianggap sebagai merusak lingkungan lah misalkan. Baik, saya kira ini menjadi menarik tadi dikatakan oleh Pak Ustadz juga bahwa bagaimana sekarang prinsip-prinsip masyarakat madani tadi juga kalau kita mau tarik kepada historisnya sering dikaitkan dengan kota Madinah dan di mana katanya ada charter Madinah mungkin yang pertama Madinah, ya. Di situ adalah sebetulnya kalau saya coba boleh kaitkan nanti ke lingkungan, bagaimana pluralisme itu menjadi satu kekuatan bukan kelemahan. Jadi saya kira tidak betul bahwa pluralisme itu akan melemahkan. Nah, yang sekarang masalahnya bagaimana itu bisa kita kelola ke arah yang benar gitu ya. Nah, ini saya kaitkan betul dengan lingkungan. Saya coba lihat bagaimana lingkungan menjadi rusak apabila tidak ada keragaman lagi. Kita lihat revolusi hijau dulu, bagaimana padi itu menjadi varietas yang tidak beragam lagi. Dulu kita mempunyai benih yang sangat banyak. Sekarang kita hanya punya 2 atau 3 jenis. Nah, tidak sesederhana itu. Tidak hanya hilang keanekaragaman dari benih tersebut, tetapi kelompok masyarakat yang menopang adanya benih-benih tersebut ikut hilang. Jadi di sini kita lihat bagaimana satu eksistensi alam menghilangkan eksistensi satu masyarakat. Nah, tentunya di sini sangat terkait. Bila keragaman itu hilang, maka akan hilang pula keragaman manusia. Akan kita lihat nanti satu monolitas saja, semua dilihat harus sama seragam, alangkah sayangnya saya kira. Nah, itu sudah terbukti di banyak tempat, di mana, dan ini mungkin sudah menjadi salah satu indikator juga, hilangnya keanekaragaman hayati itu selalu diikuti dengan hilangnya eksistensi atau identitas satu kelompok masyarakat. Jadi kalau kita misalnya dulu melihat masyarakat pendalaman di Kalimantan itu ada beragam, tetapi dengan hilangnya keragaman hayati di sana, hilang pula kelompok-kelompok di sana. Nah, saya kira ini yang menjadi penting di masyarakat madani, bagaimana kelompok masyarakat bisa mempertahankan identitasnya, mempertahankan eksistensinya dengan menjaga alamnya, dengan menjaga keutuhannya, dan kemudian dia bisa mempertahankan hak-hak yang memang harus dia peroleh. Ini yang seringkali kita tidak bisa pertahankan sekarang. Kalau kita contohkan ketika banjir di Jakarta kemarin, mungkin kita lihat ketidakadilan di situ. Masyarakat yang terkena paling banyak adalah justru masyarakat-masyarakat marginal. Masyarakat-masyarakat yang sebetulnya, ya kalau kita lihat, justru harus memperoleh perhatian yang sangat besar dari kita semua. Ini saya kira bisa dikatakan juga masyarakat madani menjadi relevan karena kerugian lingkungan itu ternyata tidak sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada bangunan-bangunan struktural yang menjadikan itu terjadi, seperti kemiskinan struktural misalnya. Itu memang orang-orang yang marginal yang paling terkena polusi misalnya. Dia yang pertama-tama akan terkena korban banjir misalnya. Limbah dan sebagainya. Bukan orang-orang, mohon maaf, yang berada di daerah-daerah yang elit. Seperti di Jakarta kita tahu di mana itu, dan itu sudah terbukti. Walaupun mungkin ada sebagian juga ya masyarakat yang elit kena juga. Tapi itu kan yang terakhir kena kan? Itu pun dengan perdebatan yang panjang. itu yang saya kira masyarakat madani menjadi relevan. Toleransi, kemudian saling menghargai tadi, dan juga kesempatan yang sama bagi seluruh individu untuk menuntut haknya. Ini Pak Iswan, kalau kita melihat barangkali ya, mensinyalir sedikit di dalam Al-Quran kan mungkin dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah kalau kita tarik pada konteks ini, itu mungkin ada gimana kita membahas itu. Kemudian kalau kita melihat lagi, apakah masyarakat madani ini mempunyai semacam karakter tertentu gitu ya, karakter tertentu barangkali yang memang merupakan contoh atau miniatur dari tipikal manusia ataupun yang dianggap sebagai manusia yang baik begitu dalam sudut pandang Islam. Nah, ini gimana kita melihat itu? Ya, pertama saya mungkin ingin menggarisbawahi istilah plural tadi ya. Kalau saya lebih senang menggunakan istilah masyarakat plural, bukan masyarakat yang berfaham pluralisme. Itu beda gitu. Kenapa? Karena kalau masyarakat itu plural, itu sesuatu yang inevitable, tidak bisa dielakkan. Tapi kalau masyarakat berfaham pluralisme, itu bisa bernuansa muatan yang agak berbahaya. Karena seolah-olah pluralisme itu membenarkan adanya kebenaran yang lebih dari satu. Padahal ini mustahil. Kebenaran itu cuma satu. Gitu. Mutlak, karena datang dari Allah yang juga esa, gitu, yang satu. Allah itu Al-Haq yang maha benar. Nah, saya lebih senang menggunakan istilah masyarakat madani itu perlu memiliki sifat plural. Karena apa? Memang sifat plural itu adalah sesuatu yang terberi di dalam sebuah masyarakat. Sebuah masyarakat itu kalau tidak plural, mustahil. Tapi bukan plural dalam hal kebenaran. Kebenaran hanya satu. Nah, oleh karenanya, saya pikir harus ada pemahaman bahwa untuk hal-hal tertentu memang kita perlu berbeda, harus berbeda. Tapi untuk hal-hal tertentu kita tidak boleh berbeda. Karena masalahnya, kalau sudah bicara tentang kebenaran, dia berbeda, wah repot urusannya. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau seandainya hobi orang itu harus diseragamkan, alangkah membosankannya hidup ini gitu. Sebab memang hobi itu bukan sesuatu yang bisa diseragamkan dan tidak perlu diseragamkan gitu. Atau misalnya selera makan. Selera makan itu harus plural. Kalau dia bersifat monolitik gitu kan, saya pikir kasihan betul gitu orang-orang tertentu yang gak suka makan mangga muda gitu. Sementara misalnya diharuskan semua orang makan mangga muda gitu. Wah berat nih urusannya gitu kan. Nah, jadi di dalam Al-Quran isyarat seperti itu ada. Dan salah satunya tadi yang Anda katakan tadi bahwa Allah menciptakan syu'uban wa qabailan lita'arafu. beraneka jenis bangsa, beraneka jenis suku untuk saling kenal mengenal. Tapi terus Allah kasih penegasan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari suku, dari bangsa itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Berarti ada satu tolok ukur yang jelas gitu. Yeah. Dikatakan ini masyarakat madani atau bukan gitu. Dia boleh berbeda latar belakang suku, boleh berbeda latar belakang bangsa, tetapi kalau ketakwaannya itu menonjol, nah itulah yang harus dijadikan sebagai apa namanya tolok ukur kemuliaan gitu, bukan yang lainnya. Satu. Yang kedua, ada juga ayat yang bunyinya kullun ya'malu 'ala syakilatih. Tiap-tiap kalian itu beraktivitas, beramal sesuai dengan formatnya masing-masing. Gitu. Tidak bisa dipaksakan format orang itu seragam, enggak bisa. Gitu, seperti Pak Henry, beliau bergerak di bidang lingkungan hidup, yaitulah format kehidupan beliau. Saya bergerak di bidang dakwah, inilah format kehidupan saya. Pak Agus bergerak di bidang menjadi presenter, itu formatnya gitu. Nah, masing-masing kita ini bekerja di format kita masing-masing. Dan ini kalau seandainya diseragamkan, bahaya sekali. Gitu, pasti ada eksistensi yang terlikuidir. Atau ngacak ngambil semua juga akan jadi tidak optimal jadi. Iya, gitu. Semuanya generalis juga berantakan urusan gitu. Sehingga tadi kan jadi terpenuhi juga, toleransi harus ada. Kalau saya tidak mentolerir bahwa Pak Henry bergerak di bidang lingkungan, saya bilang, oh enggak, top tuh. Bergerak di bidang dakwah dong, gitu, baru top gitu. Wah, repot kita. Sebaliknya juga, ah buat apa dakwah gitu, sementara lingkungan hidup enggak diperhatiin. Gitu. Nah, jadi ini enggak bisa, harus saling mentolerir. Iya, gitu. Ya. Jadi kita melihat ada beberapa hal dari pembicaraan yang semakin berkembang ya Pak Henry ya. Nah terus saya tadi ingin menggali lagi ini Pak. Tadi ada satu ungkapan yang menarik yang Bapak sampaikan bahwa perubahan di lingkungan itu mempengaruhi perubahan sikap apa namanya masyarakat itu sendiri. Nah sementara kita melihat pembangunan kan terus berjalan Pak. Ya kan kayak kita bisa lihat lah dulu misalkan di rumah itu mencari lapangan bola gampang gitu kan. Sekarang anak-anak nih main bola di jalan raya begitu. Nah. Bagaimana kita bisa mengkaitkan itu gitu loh. Sementara memang perubahan-perubahan itu kan senantiasa harus terjadi. Nah, apakah dan manusia juga kan punya sikap bahwa bisa apa ya selalu apa namanya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Nah, kalau seperti tadi itu, jadi sebenarnya kan suatu hal yang memang wajar gitu terjadi perubahan-perubahan sementara yang hilang terus kemudian yang lain berganti. Nah, bagaimana kita memandang itu sehingga tetap dalam konteks yang barangkali yang balance gitu ya, tetap dalam posisi yang terjaga. Betul, jadi saya kira ada dua yang saya tangkap dari pertanyaan ini. Pertama, bagaimana kita mempertahankan keseimbangan tadi, balance tadi. Yang kedua, kita harus terima bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari kan. Apakah itu bertambahnya jumlah manusia yang terjadi di dalam kelompok masyarakatnya sendiri atau yang didatangi oleh kelompok masyarakat dari tempat lain karena interaksi macam-macam. Tetapi di sisi lain kita harus tetap menjaga keseimbangan. Ini memang sesuatu yang sangat banyak ditanyakan dan banyak menjadi perdebatan di banyak kalangan dalam hal lingkungan. Artinya kembali tadi, saya juga sepakat memang mungkin tidak pluralisme tapi pluralitas itu ya lebih penting di situ dan itu memang harus kita jaga. Nah, memang seringkali lingkungan menjadi rusak apabila tidak ada, mungkin saya langsung katakan, tidak ada sifat-sifat madaniyah tadi di dalam satu masyarakat gitu. Begitu dia tidak kuat, identitasnya hilang, maka hilanglah juga penopang-penopang kehidupan masyarakat di situ. Tidak masalah terjadi perubahan. Ini sudah banyak contoh. Kita lihat bagaimana kuatnya masyarakat Bali misalnya, mempertahankan eksistensinya. Walaupun demikian besar perubahan yang terjadi, kalau kita lihat apa yang terjadi di sana, tetapi memang mereka bisa mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan alam, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesamanya, itu bisa dipertahankan. Nah, ini yang kita ingin cari itu. Sebetulnya tentunya nanti dari sisi Islami mungkin ya Pak Ustaz, bagaimana prinsip-prinsip dasar yang bisa sejalan dengan satu komunitas dan dia bisa menjalankan itu lalu sesuai dengan lingkungannya. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan ya, mungkin kita bisa latarkan mungkin kalau boleh saya juga mohon maaf contoh tadi Bali karena faktual memang terjadi seperti itu ya. Banyak contoh lain juga masyarakat-masyarakat yang dikatakan masih bisa menjaga keseimbangannya dengan alam misalnya Baduy, Baduy dalam itu. Nah, ini kalau yang Islam itu bagaimana gitu? Adakah itu perlu nih Pak Ustaz, artinya apakah Islam itu mentolerir terjadi perubahan dan seperti apa perubahan yang bisa gitu? Kemudian bagaimana sikap kita terhadap perubahan itu sendiri? Sebenarnya kita pernah bahas juga ini dalam episode-episode yang lalu ya, bahwa perubahan itu di dalam Islam bukan saja dibenarkan, memang dia sesuatu yang juga difahami sebagai tidak terelakkan gitu. Tinggal masalahnya yang perlu berubah itu juga terbatas tetap, yaitu dalam perkara yang memang boleh berubah, sedangkan dalam perkara yang tidak boleh berubah yang ya tetap tadi itu ya. Jadi misalnya basic values gitu, itu tidak pernah boleh berubah. Apa yang Allah katakan halal 15 abad yang lalu sampai sekarang harus tetap halal. Apa yang dikatakan 15 abad yang lalu haram ya tetap haram begitu. Tetapi hal-hal yang boleh berubah itu yang sifatnya terkait dengan produk-produk peradaban gitu. Produk peradaban itu jelas bisa berubah. Karena apa? Karena dia sifatnya wasail. Wasail itu artinya sarana kehidupan. Gitu, yang kita gunakan. Seandainya kita diharuskan menggunakan pakaian yang persis seperti Rasul pakai dahulu, barangkali sekarang yang kita pakai ini haram hukumnya. Gitu. Tapi karena kita tahu bahwa ini hanyalah sarana gitu ya, maka kita nggak ada masalah. Yang penting basic value-nya apa? Menutup aurat gitu. Itu terpelihara gitu. Dan basic value lainnya adalah bahwa kita menggunakan pakaian ini memang fungsinya juga fungsi keindahan, itu sudah disebutkan di dalam dalam Al-Qur'an. Apalah artinya seseorang menutup auratnya tetapi penampilannya lecek gitu, enggak menimbulkan simpati gitu. Padahal ya salah satu fungsi pakaian memang juga untuk menghiasi. Gitu. Nah, itu basic values ya. Berarti konsep kalau sempat terlontar misalkan seperti konsep reaktualisasi Al-Qur'an adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi untuk hal-hal yang prinsip tadi. Oh jelas gitu, dalam konteks yang sifatnya basic values justru dia harus dipertahankan gitu. Makanya ada tulisan-tulisan dari para ulama kita khususnya di zaman modern ini, misalnya berjudul As-Sawabit wal Mutaghayyirat. Ada perkara-perkara yang sabat yang tetap, tapi ada perkara-perkara yang mutaghayyirat yang changeable dan memang harus dia berubah gitu, seiring dengan kesesuaian produk-produk teknologi, produk peradaban yang umat manusia telah capai pada zaman itu. Ya. Dan jelas kelihatan kalau masalah lingkungan ini sesuatu yang memang harus selalu menyesuaikan diri, gitu. Ya. Nah, barangkali terakhir ini, Pak Henry, produk-produk apa aja barangkali yang bisa, yang sangat kontekstual dengan konteks masyarakat madani itu sendiri gitu. Karena mungkin misalkan kita melihat barangkali kalau kita misal alat gitu ya. Misalkan dulu orang kalau nyapu misalkan pakai pengki, ini sederhananya. Mungkin kalau sekarang udah gak keren lagi lah, pakai yang lebih canggih gitu. Nah, kalau dilihat dari konteks yang seperti ini, apakah memang kita itu sebenarnya sudah mempersiapkan gitu ya, sudah siap dengan alat-alat sarana-sarana yang mendukung perubahan yang terjadi pada masyarakat madani itu sendiri? Ya, saya kira memang mungkin kita harus melihat konteksnya juga gitu. Artinya kalau kita bisa tidak menggunakan alat yang tidak menjaga kemampuan lingkungan untuk menopangnya, ya jangan gunakan gitu. Kayak plastik misalkan, plastik gitu, itu kan sekarang sudah sangat populer ya. Betul. Jadi kalau produk-produk yang tidak bisa nanti diserap kembali oleh lingkungan itu akan menjadi masalah bagi lingkungan itu sendiri nanti, karena kita tidak ada tempat untuk kita kembalikan. Nah, ini yang mungkin kita harus cari. Seperti apa produk-produk apa dan yang bagaimana yang bisa dikembangkan oleh masyarakat agar dia bisa memiliki kebutuhannya tetapi juga bisa dilakukan secara berkelanjutan gitu. Ini yang harus kita kembangkan secara terus-menerus. Jangan sampai nanti justru ada masalah kembali seperti sekarang. Kalau kita di kota-kota besar, sampah itu sudah menjadi bumerang untuk kita kan. Benar. Kita tidak bisa mempertahankan itu dan kita tidak tahu mau dikemanakan gitu. Ini saya kira lucu juga ya, masyarakat yang seperti itu gitu kan. Dia tidak mau mengurangi sesuatu yang dia buang, tetapi dia juga tidak mau tahu masalah yang dihadapinya gitu ya. Ada istilah misalnya NIMBY itu ya, not in my backyard gitu. Pokoknya jangan di belakang rumah saya, silahkan di tempat orang lain gitu. Ini kan tidak madani bagi saya. Karena prinsip toleransi tadi tidak dijalankan gitu ya. Padahal kita punya hak yang sama gitu. Nah, di banyak negara maju saya lihat sudah mulai bisa itu ya. Artinya kalau yang menjadi masalah publik, masalah bersama, sediakanlah ruang publik itu. Nah, saya kira ini yang perlu kita kembangkan juga di sini, seringkali kita lupa bahwa seolah-olah semua itu urusan pemerintah misalnya. Hmm. Kalau yang sudah masalah di luar rumah itu urusan pemerintah. Sampah ditaruh di jalan ya harusnya diambil oleh pemerintah. Hmm. Padahal kan juga tidak begitu ya. Artinya dari tadi pilar tadi masyarakat, pemerintah, masyarakat, dan voluntary kelompok-kelompok grup itu harusnya menjadi satu sinergi bersama gitu ya, bukan saling meniadakan. Ada juga orang yang menganggap bahwa masyarakat madani itu adalah peniadaan pemerintah gitu kan. Karena pemerintah civil society ya. Ini mungkin yang juga bukan kita harapkan di dalam pengelolaan lingkungan. Ini harus berjalan bersama karena juga pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri, masyarakat pun saya kira tidak mungkin berjalan sendiri. Nah ini bagaimana? Saya kira banyak sekali konsep-konsep di Islam mungkin ya Pak Ustadz yang bisa kita gunakan sebagai basis untuk kita terapkan dalam menuju masyarakat beradab tadi ya. Tadi Pak Ustadz juga katakan, jadi kalau di Inggris civility itu adalah keadaban, bagaimana kita menuju masyarakat yang al-madaniyah gitu ya. Sehingga kesitulah yang kita cari. Toleransi, saling menghargai, itu kita jadikan sebagai pilar untuk menjaga lingkungan kita gitu. Ya. Baik, sebenarnya masih banyak sih yang mau kita bicarakan karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung nih. Tapi karena waktu ini Pak Hendri, Ustadz juga, sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. Barangkali ada semacam clue atau sedikit gambaran dari Pak Isan Tajeng ini, bagaimana menyesuaikan antara sikap masyarakat padani yang bisa secara total gitu ya, jadi tidak separuh-separuh, bagaimana Pak? Saya pikir kata kuncinya pada pendidikan. Itu kata kuncinya. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW menyatakan masyarakat beriman itu seperti sisir. Jadi seluruh warganya itu sama tinggi sama rendah. Dan gak ada yang bolong ya? Ini gak ada yang bolong, ini mustahil kecuali dengan pendidikan. Iya. Baik. Baiklah, pemirsa di Amang Fajar Setiap yang berbahagia, demikian tadi perbincangan kita. Saya yakin sebenarnya masih banyak yang mau kita bincangkan, tapi karena waktu kita terbatas, insya Allah kita akan melanjutkan pada episode yang mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga saja ini membuka kesadaran kita, membuka cakrawala kita, bahwa kita sebagai masyarakat madani ya perlu juga bersikap, jangan hanya sekedar tempelan nama saja, tetapi sikap kita tidak seperti itu, harus kita barengi bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you.